الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله Hafidzakumullah jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, begitu besar yang tidak bisa kita menghitungnya. Terutama yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mengenal manhaj salaful ummah dan taufik untuk bisa mengikutinya. Demikianlah nikmat yang lain yang sifatnya duniawiyah yang menjadi penyempurna nikmat-nikmat tersebut sehingga dengannya Allah mudahkan untuk kita menambah dekat kepadanya. Menambah amal-amal kebaikan yang dia cintai dan dia ridhoi hanyalah dengan taufiknya yang kita harap kelak akan jadi tambahan bekal ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan jadi tambahan bobot timbangan amal baik kita di yaumul akhirah, dan akan menjadi sebab Allah mengizinkan syafaat untuk kita semua. Akhwani wa akhwati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan membaca risalah yang ditranskrip dari muhadharah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ra'ah dengan tema mahya as-salafiyah. Apakah salafiyah itu? Apakah manhaj salaf itu? Yang telah kita baca banyak keterangan dari beliau dan kita sudah sampai pada poin yang keenam. Dikru ba'di simati wa ma'alimil manhaji salafi awi salafiyah. Penyebutan sebagian ciri dan karakteristik manhaj salafi atau dakwah salafiyah. Apa itu ciri dan karakteristiknya yang sudah kita baca sebagiannya? Beliau menyebutkan 10 dalam poin ini. Yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Mewujudkan, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah azza wa jalla. Yakni meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengingkarinya dan memusuhi segala bentuk kesyirikan. menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak seluruh umat untuk beribadah hanya kepadanya, serta meninggalkan, membenci dan mengingkari kesyirikan. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan pemurnian ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' yakni mengikuti jalan beragama hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti yang lainnya. Yang lainnya hanyalah diikuti kalau mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak mencocoki sunnah Rasulullah, maka tidak diikuti siapapun dia. Yang ketiga, di antara karakteristik manhaj salaf adalah luzumi fahmi salafis salih radhiyallahu anhum ajmain lil adilati syar'iyyati wa adamil khurji an dzalik. Menetapi pemahaman salafus salih, pendahulu umat ini yang salih, kita ikuti pemahaman mereka dalam memahami dalil-dalil syar'i, memahami tafsir Al-Qur'an merujuk kepada salafus salih, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada pemahaman salafus salih, dan tidak keluar dari pemahaman tersebut sekalipun dalam khilaf. Jika seorang salafi berbeda pendapat dengan sesama salafi yang lain, maka mereka tidak mengambil pendapat baru yang muncul belakangan, tetapi pendapat itu tidak keluar dari pendapatnya sahabat ataukah pendapatnya imam yang telah mendahului kita semua. Sehingga pendapat-pendapat yang ada di kalangan salafiyin dalam perkara fikhiyah misalnya beda-beda terkadang. Dalam masalah tata cara sholat kadang ada perbedaan. Bacaan-bacaan doa iftitah, bacaan tasyahud, atau gerakan. Apakah ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari ataukah tidak? Apakah ketika bangkit dari rukuk meletakkan tangan di dada atau melepaskan di kanan kiri? Maka ada pada mereka perbedaan semacam ini, dan itu tidak luput dari pendapat-pendapat yang telah mendahului dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imamul huda. Sehingga salaf menetapi salafiyun menetapi pemahaman salafus soleh, tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka walaupun ada perbedaan. Sehingga semua pendapat itu ada pendahulunya, yang itu di kalangan salafiyun ada pendahulunya, bukan pendapat yang baru. Yang keempat, karakteristik dan ciri dakwah salafiyah adalah al-hadharu wa tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ah. Menghindari dan memperingatkan umat dari yang namanya bid'ah dan ahli bid'ah. Apakah bid'ah itu dalam perkara akidah? Hal yang baru dalam perkara akidah dijauhi dan diperingatkan umat dari bid'ah tersebut. Jangan sampai umat terjatuh ke dalamnya. Contoh dalam perkara akidah misalnya, bid'ah yang disebarkan di akhir-akhir ini, pemahaman yang menyamakan antara agama Islam dengan agama-agama non-Islam. Disamakan, dipersatukan. Ini bid'ah. Pemahaman bid'ah. Sejak zaman dahulu, Islam tidak sama dengan Nasrani, tidak sama dengan Yahudi. Sejak zaman dahulu, Islam menilai Yahudi, Nasrani adalah kafir, agama kufur. Tidak bisa disamakan. Di zaman ini muncul akidah baru yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani dan Islam adalah sama-sama agama samawi. Sama-sama agama yang menuju pada Tuhan yang satu. Ini faham yang baru muncul. Maka manhaj salaf menjauhi faham semacam ini dan memperingatkan umat jangan sampai mengikuti faham semacam ini. Dan memperingatkan umat jangan sampai mengikuti orang-orang yang punya pemikiran semacam ini. Mentahdir dari ahli bid'ah. Ini contoh. Bid'ah dalam perkara akidah. Juga bid'ah dalam perkara ibadah ataupun muamalah ataupun dakwah ataupun jihad. Maka manhaj salaf tidak mengikuti model-model baru. Atau pemikiran baru, pemahaman baru dalam ibadah-ibadah tersebut. Memperingatkan umat jangan sampai ikut-ikutan terjatuh dalam perkara baru. Bukan artinya manhaj salaf itu meniadakan jihad. Bukan artinya manhaj salaf itu meniadakan amal-amal muamalah yang sekarang ada. Akan tetapi selama itu merupakan faham yang baru terkait dengan agama, maka salaf menjauhi faham-faham semacam itu. Memperingatkan umat darinya. Yang kelima, karakteristik manhaj salaf adalah al-wasatiyatu bainal ghuluwi wal jafa. Pertengahan. Yani sikapnya pertengahan, adil antara berlebih-lebihan dan antara mengurang-urangi. Sikap berlebih-lebihan ekstrim ini juga bukan jalan salaf. Sikap lembek, lemah, mengurang-urangi juga bukan jalan salaf. Jalan salaf pertengahan. Pertengahan antara sikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau zaman dahulu sudah muncul pemahaman khawarij yang punya pemahaman baru, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa pencurian divonis kafir. Melakukan dosa mabuk-mabukan divonis kafir. Dan sebagainya. Khawarij. Orang yang tidak baiat kepada imam divonis kafir. Khawarij. Sementara Murji'ah juga faham baru. Mengatakan bahwa dosa-dosa, maksiat itu tidak mengurangi keimanan. Kalau khawarij, dosa-dosa menggugurkan iman secara total. Sehingga orang ini menjadi kafir. Adapun Murji'ah mengatakan maksiat tidak mengurangi keimanan. Seorang mukmin kalau mencuri tidak berkurang imannya. Seorang mukmin kalau berzina tidak berkurang imannya. Ini Murji'ah. Maka ahlu sunnah atau dakwah salafiyah, manhaj salaf di tengah-tengah sikap adil. Bahwa ahlu sunnah menetapkan dengan dalil Alkitab sunnah bahwa pelaku dosa besar itu dikatakan mukmin, tetapi mukmin nakisul iman. Mukmin yang kurang imannya, cacat imannya dengan sebab maksiatnya. Dia dikatakan mukmin karena masih punya iman, karena dosa-dosanya selama dosa itu bukan kesyirikan, bukan dosa kekafiran, tidak menggugurkan iman secara total. masih ada iman sehingga pantas dikatakan mukmin, cuma mukminnya naqisul iman. Imannya kurang. Tidak dikafirkan. Maka manhaj salaf mengatakan bahwa maksiat dosa besar itu mengurangi keimanan, menurunkan keimanan, tetapi tidak divonis kafir. Atau dikatakan sebagai mukminun bi imanihi fasikun bi maksiatihi. Dia bukan seorang mukmin karena masih punya iman dan dikatakan fasik karena ada kemaksiatan padanya. Ini adil, pertengahan. Contoh dan dalam berbagai perkara yang lain. Maka manhaj salaf dengan dalil-dalil akidah wa sunnah mesti di pertengahan di antara sikap ekstrim dan sikap lembek, sikap lemah. Yang keenam, as-sabatu alal haqqi, kokoh teguh di atas al-haq, yakni tidak goyah oleh munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mengikuti hawa nafsu. Pemikiran-pemikiran baru yang dimunculkan oleh para da'i-da'i yang dikatakan du'at ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru ke pintu jahannam. Maka ahlus sunnah, dakwah salafiyah, manhaj salaf tidak tergoyahkan oleh keberadaan mereka, tidak terpengaruh. Dakwah ini tetap di atas Alkitab dan Sunnah. Perkara yang hak dikatakan hak karena sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Perkara yang batil tetap dikatakan batil karena menyelisih Alkitab dan Sunnah. Sebagai contoh yang sedang rame di akhir-akhir ini, muncul paham-paham baru bahwa kelompok yang mendukung calon gubernur DKI yang non-muslim, maka kalau mati enggak disolati, divonis kafir munafik. Ini paham baru. Demikian pula sebaliknya, mereka yang mendukung calon gubernur yang Nasrani, yang non-muslim, itu juga tidak dibenarkan. Maka pertengahan di antara sikap demikian itu. Ini di masa ini. Tidak membenarkan seseorang memilih pemimpin dari non-muslim, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan pula menuduh munafik atau kafir orang yang memilih pemimpin non-muslim. Ini contoh sikap tengah manhaj salaf. Karena mereka tidak bisa dikatakan kafir hanya dengan sebab perbuatan semacam itu. Kesalahan, dosa, tetapi tidak menjadikan kafir. Nah, tidak serampangan dalam menghukumi seseorang yang terjatuh dalam kesalahan. Ini contoh, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Batil, menyatakan tidak disolatkan orang yang mati gara-gara semacam itu. Batil. Wajib disolatkan. Fardu kifayah, tidak gugur kewajiban fardu kifayah dari orang-orang yang mati semacam itu. Walaupun itu sikap yang tidak benar memilih calon semacam itu. Ini contoh, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Teguh, kokoh di atas Alkitab Sunnah. Yang ketujuh, al-khirsu alal istima'i wal i'tilafi alal haqqi wabil haqqi. Semangat untuk bersatu di atas al-haq dan dengan cara al-haq. Di atas al-haq, yakni dasar persatuannya adalah al-haq, Alkitab wa sunnah. Siapapun yang berjalan di atas Alkitab wa sunnah, maka otomatis dia orang yang bersatu dengan kita. Karena kita berusaha untuk mengikuti Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang menyatukan. Dengan pemahaman Salaful ummah ini alal haq. Bil haq, dengan cara yang haq. Yakni dengan tetap melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dalam persatuan. Menegakkan nasihat antara sama kaum muslimin. Memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Dan tidak dengan cara seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang yang hanya ingin persatuan belaka tanpa mengubah kebatilan menjadi al-haq. Orang-orang yang pengennya bersatu dengan persatuan belaka tanpa dasar yang hak, mengatakan sudah, tinggalkan persisian antara kita, yang penting kita sama-sama muslim. Ini tidak benar. Karena persatuan, persaudaraan menuntut saling menasihati. Ketika seorang di atas kebatilan, harus ditegur. Kamu di atas kebatilan. Harus kembali kepada al-haq. Ini cara bersatu. Dengan cara yang hak. Bukan dibiarkan, sudah. Menurut fahammu seperti itu, menurut fahamku seperti ini, dalam akidah kita beda, yang penting sama-sama muslim. Bukan demikian. Tidak membiarkan adanya penyimpangan dan kesesatan. Ini dasar persatuan. Tetap ada nasihat, ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Demikian pula tidak seperti yang dihembus oleh sebagian orang, bahwa untuk bersatu adalah carilah titik-titik kesamaan. Jangan perbesar perbedaan. Ini juga bukan metode bersatu yang dituntun Alkitab Sunnah. Maka kalau kita kembali kepada Alkitab Sunnah, bagaimana Rasul mengajarkan persatuan? Kata beliau ketika dalam hadis yang kita baca nanti, beliau mengatakan, fa innahu man ya'is minkum fa sayarahtilafan katsira. Sesungguhnya siapa dari kalian yang nanti hidup sepeninggalku akan melihat, akan mendapati, akan menemui banyak perselisihan. Apakah kemudian sudah lupakan perselisihan? Yang penting bersatu. Tidak demikian. Carilah titik kesamaannya. Jangan perbesar perbedaannya. Tidak demikian. Tetapi kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Ini cara bersatu. Yakni semuanya harus merujuk kepada sunnah Rasul dan sunnah para khalifah, sunnah para sahabat, sunnah salaf. Harus merujuk. Kalau menyelisih sunnah salaf, maka mereka adalah orang yang menyempal dari faham yang lurus yang diwarisi dari Rasulullah dan para sahabat. Maka dari keterangan ini bahwa cara bersatu yang diperintahkan adalah al-haq wa bil haq, di atas dasar yang hak dan dengan cara yang hak. Sehingga salaf ini adalah orang yang paling bersemangat untuk mengajak kepada persatuan dengan dasar yang hak dan dengan cara yang hak. Walaupun orang yang tidak paham mengatakan bahwa salaf ini orang yang paling menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena tidak membiarkan satu kesalahan pun, satu penyimpangan pun, satu kesalahan pun, kecuali mesti dibicarakan. Kecuali mesti umat ditahdir darinya. Maka kata mereka, dakwah salaf itu memecah belah. Kata mereka, kenapa? Karena selalu menyebut ini penyimpangan, ini kesalahan, ini bahaya. Membicarakan kesyirikan-kesyirikan yang ada di tengah umat. Awas, ini syirik, bahaya. Sehingga sampai ada yang mengatakan, dakwah kepada tauhid itu dakwah perpecahan. Atau dakwah kepada akidah itu dakwah perpecahan. Padahal itu dakwah yang ditegakkan oleh manhaj salaf. Dakwah yang diwarisi dari salafus saleh. Dakwah yang diwarisi dari para nabi. Tidak satu nabi pun kecuali mesti memulai dakwah dengan mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Ya kaum ibudullah malakum min ilahin ghairuh. Setiap nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada satupun sembahan bagi kalian selain dia. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ini mesti dakwah nabi. Tidak satupun memberi toleran kepada apa yang namanya kesyirikan. Jangankan yang besar, yang kecil saja. Tidak dibiarkan oleh dakwah salaf ini. Sehingga sesungguhnya ini dakwah yang paling mempersatukan, tetapi oleh dai-dai penyesat umat dijuluki sebagai dakwah yang memecah belah. Kenapa? Karena mereka tersinggung pemikiran menyimpangnya oleh dakwah salaf ini. Terbongkar pemikiran-pemikiran menyimpangnya oleh dakwah salaf ini. Sehingga mereka menganggap ini dakwah yang menimbulkan perpecahan. Mereka telah memutar balik kenyataan. Yang ke-8, karakteristik dakwah salafiyah adalah nabdul furqati wal ihtilaf, menghilangkan perpecahan dan perselisihan. Yakni dengan mengajak untuk kembali kepada pemahaman salaf dan memahami Alkitab, Alkitab wassunnah. Supaya satu pemahaman yang dijamin benar, satu pemahaman yang telah direkomendasi oleh Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap perpecahan yang disebabkan oleh bid'ah, oleh faham-faham baru yang menyimpang, ini diupayakan untuk hilang perpecahan tersebut. Maka ini mirip dengan yang ke-7. Yakni semangat kepada persatuan. Yang ke-9, al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi', bersemangat untuk diraihnya ilmu nafi', tersebarnya ilmu nafi', wa nasrihi bainan nas, menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Wa da'watihim ilaihi, mendakwahi manusia untuk mengikuti ilmu nafi', masabri al-adhafi, dan dakwah ini diikuti dengan kesabaran dalam menghadapi risiko dalam berdakwah. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menjadikan musuh-musuh dari kalangan syaitan dan manusia terhadap para nabi. Ada musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia ataupun syaitan jin yang menghadang dakwahnya para nabi. Maka demikian pula dai-dai yang mengajak kepada agama para nabi mesti ada musuh-musuh yang menghadangnya. Maka dakwah ini butuh kesabaran. Dakwah butuh kesabaran. Dan dakwah para nabi yang walaupun pengikutnya sedikit, itu bukan pertanda gagalnya dakwah. Karena keberhasilan dakwah, kebenaran dakwah tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Datang menghadap Allah dengan pengikut cuma 1-2 orang. Ada yang nabi walaysa ma'ahu ahadun, tak seorang pengikut pun bersamanya. Enggak punya pengikut nabi. Menghadap sendirian menghadap Allah. Allah tidak mengatakan dakwahnya tidak berhasil. Allah tidak mengatakan dakwahnya tidak benar. Allah terima sebagai hamba yang telah bertanggung jawab menunaikan tugasnya dengan penuh amanah. Nabi. Sehingga semangat dakwah salaf ini menyampaikan ilmu nafi, menyebarkannya di tengah-tengah umat dan mendakwahkannya dalam rangka meluruskan akidah umat. Ini yang paling pokok. Dalam rangka mengembalikan umat kepada ajaran tauhid. Ini yang paling mendasar. Walaupun ini dua perkara ini, dakwah kepada tauhid secara khusus dan pembenahan akidah secara umum, ini yang paling banyak dimusuhi. Maka kita dapati dakwah-dakwah yang mengajak kepada persatuan belaka, ini mesti mengenyampingkan pembenahan akidah. Mesti meninggalkan dakwah tauhid. Padahal dakwah mana saja tidak mementingkan tauhid, ini dakwah yang runtuh. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Karena tidak ada keimanan tanpa adanya tauhid. Tidak ada ibadah diterima di sisi Allah tanpa dasar tauhid. Ketika seorang itu membangun berbagai macam ibadah yang besar, yang banyak, tetapi tidak meninggalkan kesyirikan, maka Allah berkata kepada Rasulnya, "La in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, wahai Rasul, sungguh akan hancur semua amalanmu. Ini Rasul. Sekali berbuat syirik, ibadah yang dia bangun bertahun-tahun dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, sekali berbuat syirik, hancur seluruh ibadahnya. Lalu apa kiranya? Orang yang beribadah kepada Allah tidak pernah meninggalkan kesyirikan. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tetapi tetap saja memberi sesaji kepada penunggu-penunggu sendang, penunggu pohon besar, minta-minta di kuburan. Gak ada nilainya semua ibadah tersebut. Bahkan seseorang bisa selamat dari neraka tanpa punya amal ibadah apapun, selama dia masih punya tauhid. Sehingga semangat dakwah salaf dalam mendakwahkan tauhid, pembenahan akidah umat, ini paling besar. Dan tidak kita dapati dakwah-dakwah lain yang mereka semata-mata menyuruh kepada persatuan tanpa memperhatikan perbedaan akidah, tanpa memperhatikan ketauhidan, maka ini dakwah yang runtuh sebelum berhasil. Sehingga semangat kepada ilmu nafi, yakni mendakwahkan ilmu nafi, mengajak manusia kepada ilmu nafi, ini sungguh masing-masing salafiyun mesti memilikinya. Mesti berusaha untuk mendakwahkan, yakni setelah mempelajari ilmu nafi, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu keimanan, ilmu ibadah, ilmu muamalah, berusaha untuk mendakwahkan sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya, masing-masing punya kewajiban dakwah. Maka kita lihat orang-orang yang mengikuti dakwah ini begitu antusias, begitu semangat kepada kebaikan. Dan mungkin di awal waktu mendapat penentangan-penentangan, tetapi Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dengan keikhlasannya, dengan kejujurannya. Allah akan mudahkan. Masing-masing kita mungkin di awal waktu mengikuti dakwah salaf mendapatkan kendala-kendala, penentangan-penentangan. Kadang dari orang tua, kadang dari tetangga dekat, karib kerabat dan sebagainya. Tetapi Allah akan memberikan balasan yang baik dengan keikhlasan dan kejujurannya. Allah mudahkan untuk berjalan kokoh di atas dakwah salafiyah ini. Yang ke-10, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya dan didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Dan itulah tujuan daripada mempelajari ilmu. Tujuannya untuk diamalkan. Para salaf semangatnya kepada ilmu. Terlalu banyak untuk disebutkan contohnya. Tak seorang pun datang kepada Rasulullah dari para sahabat, melainkan yang ditanyakan adalah tentang bagaimana masuk surga, bagaimana selamat dari neraka. Enggak ada seorang pun tanya, mendatangi Rasulullah tanya tentang bagaimana supaya saya berhasil dalam dagang saya. Bagaimana supaya kebun saya itu menjadi baik hasilnya. Enggak ada pertanyaan semacam itu. Tanya yang besar-besar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menemui Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, dullani 'ala amalin idza amiltuhu adkhalani Allahu al-jannah atau yudkhiluni Allah al-jannah wa yubaidu 'anil nar, yubaiduni 'anil nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan. Dalam Islam ini kalau saya amalkan, maka Allah masukkan saya ke surga, Allah jauhkan saya dari neraka. Pertanyaan cuma ringkas saja. Apa tanggapan Rasulullah? Kata beliau yang pertama, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh kamu telah bertanya perkara yang paling besar dalam Islam ini. Pertanyaan ringkas. Masuk neraka bagaimana? Masuk surga bagaimana? Selamat dari neraka bagaimana? Itu aja, apa amalannya? Maka jawabannya Rasulullah panjang lebar dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yang wajib-wajib. Tapi yang sunnah-sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, qiyamul lail, tambah lagi sampai kepada jihad. Jawaban Rasulullah panjang lebar dengan tanya yang sedikit. Kadang Rasulullah menjawab dengan jawaban yang ringkas pada suatu pertanyaan sahabat. Ada yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang kalau saya amalkan Allah mencintai saya. Manusia juga mencintai saya." Kata Rasulullah, "Idhhab fid dunya yuhibbuka Allah. Wajhad indan nas. Wajhad ma indan nas yuhibbuka an-nas." Atau kama qala. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Ringkas jawabannya. Kadang pertanyaan dengan jawaban ringkas. "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, beri wasiat saya." Rasulullah jawabannya cuma, "La takdub, jangan marah." Diulangi lagi, "Ya Rasulullah, tolong beri wasiat kepada saya." Jawab Rasulullah, "Jangan marah." Sampai 3 kali jawaban cuma, "Jangan marah," itu saja. Artinya bahwa para sahabat kalau datang kepada Rasulullah, tanyanya adalah tentang kebaikan akhirat, tentang kebaikan agama. Dan Rasulullah memberikan bimbingan sesuai dengan keadaannya. Nah, sehingga para sahabat ketika bertanya ilmu, belajar ilmu, tujuannya untuk diamalkan. Bukan sekadar untuk diketahui saja. Maka disebut oleh sebagian sahabat yang lain, "Dahulu kami menghafal Al-Quran cuma 10 ayat. Terus difahami, diamalkan. Kalau sudah difahami, diamalkan, tambah 10 ayat lagi, difahami, diamalkan." Demikian metode belajarnya para sahabat. Bukan menghafal banyak, selesai khatam Al-Quran, kemudian setelah itu baru mempelajari makna-maknanya, kemudian mengamalkannya. Bukan. Belajar ilmu sekaligus belajar bagaimana pengamalannya. Nah, ini para salaf. Nah, maka semangat al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ini merupakan karakteristik manhaj salaf. Sehingga ilmu bukan sekadar untuk diketahui. Bukan untuk dikatakan saya itu faham, saya itu masalah itu tahu. Bukan itu saja. Tapi masalahnya ngamalkan apa enggak. Ini persoalan yang paling pokok. Ini 10 karakteristik dakwah salafiyah. Wa hadhil ma'alimu ayyuhal akhibah adilatuha kasiratun liman ta'amala nususal wahya ini. Dan karakteristik ini, wahai saudara yang saya cintai, Dalil-dalilnya sangat banyak. Jika diperhatikan, baik itu dari Alkitab atau ke As-Sunnah, banyak dalilnya. Wa siratan Nabi SAW juga dalil dari sirah, sejarah hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sangat banyak. Wa minal adilati al-jami'ati li tilkumul ma'alim hadithun adimun jalilun. Di antara dalil yang menghimpun, mencakup 10 karakteristik tadi adalah hadis yang besar, yang agung, yang mulia, wa huwa hadisul irbat ibn syariah radhiyallahu, yaitu hadis dari sahabat mulia bernama Al-Irbat bin Syariah radhiyallahu. Ini hadis yang saya menganggap paling besar di antara semua hadis yang ada. Maka ketika saya punya anak pertama, saya akan namakan Al-Irbat. Tapi Allah mendahului untuk mengambilnya, sehingga pada usia 7 bulan meninggal. Saya mengambil dari hadis ini nama sahabat, karena pesannya hadis ini. Hadis Al-Irbat bin Syariah. Waqad marra ma'ana ghairu marrah, dan sudah berlalu. Kita baca hadis ini berulang kali, bukan cuma sekali dua kali. Dalam kitab ini sudah sering kita baca. Wa fi i'adatihi fa'idah. Tetapi dengan mengulangnya masih ada faedahnya. Walaupun sudah sering kita baca, diulang lagi. Ada faedahnya, ada manfaatnya. Para ulama ketika membaca kitab ulama pendahulunya, mesti setiap kali membaca ini pasti tambah faedah baru. Lain kali membaca lagi mesti dapat faedah baru, dapat pelajaran baru yang dahulunya di awal-awal membaca belum mendapatkannya. Demikian para ulama dalam memurojaah ilmu, baca lagi, walaupun hadis, baca lagi. Maka mengulangnya ada faedah. Qala radhiyallahu, berkata Al-Irbad bin Syar radhiyallahu, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajlat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Pernah Rasulullah memberikan wasiat, nasihat kepada kami, wasiat yang menjadikan hati gemetaran, hati terasa takut, dan mata berlinangan air mata. Wasiat yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis berikutnya, sebagai wasiat perpisahan. Faqulna Rasulullah, maka kami katakan Rasulullah, ka'anaha mu'idhatu muaddin fa'ausina. Ya Rasulullah, ini seakan wasiat perpisahan. Muaddi, wasiat orang yang mau pergi jauh, tidak balik lagi. Wasiat yang nampaknya hendak berpulang kepada Allah. Wasiat orang yang mau meninggal dunia, seolah-olah ini. Maka dikatakan, mau itu tuh muaddi, seakan-akan ini wasiat perpisahan orang yang mau pergi jauh. Fa'ausina, maka silahkan Anda berikan wasiat kepada kami. Ya ini, dalam keadaan betul-betul para sahabat siap menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Yang pertama mengatakan ini wasiat yang sifatnya seperti wasiat perpisahan, sudah cukup sebagai perhatian besar, karena para sahabat mengatakan ini seolah wasiat perpisahan. Wasiat perpisahan atau pesan terakhir merupakan pesan atau wasiat yang betul-betul diperhatikan oleh semua orang yang merasakan itu sebagai pesan terakhir. Yang kedua, kemudian sahabat mengatakan fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Yani siap, betul-betul siap. Ini waktunya adalah ba'da sholat subuh. Setelah sholat subuh, maka wasiat itu memilih waktu juga. Qala, kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in ta'ammaro alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat pertama takwa. Wasiat yang menjadi wasiat Allah buat orang terdahulu maupun orang belakangan. Allah wasiatkan kepada orang dahulu, orang belakang dengan wasiat anittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wasam'i wa tu'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk bersikap mendengar dan taat kepada pimpinan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian, yang menguasai kalian adalah seorang budak. Seorang budak. Padahal syaratnya untuk dikatakan sah menjadi pemimpin, syaratnya adalah orang merdeka. Tetapi ketika ditakdirkan seorang budak bisa menguasai kaum muslimin, pesan Rasul wajib mendengar dan taat. Wajib mendengar dan taat. Seorang budak yang mungkin punya kekuatan fisik yang besar, sehingga bisa mengalahkan siapa-siapa saja, sehingga bisa menguasai. Maka ketika ditakdirkan jadi pemimpin, pesan Rasul, alaikum as-sama'u wa tu'ah, wajib mendengar, wajib taat kepada pemimpin, selama dalam kebaikan. Fa'innahu man ya'is minkum fasayarah tilafan kathiro, maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berita Rasulullah, memang bakal terjadi yang namanya perselisihan, dan banyak. Kathiron, kata Rasulullah, banyak perselisihan. Maka jangan heran kalau di zaman akhir ini banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak, tambah banyak, tambah banyak. Jangan heran. Yang ini tidak terjadi di masa-masa kita dulu waktu masih kecil. Enggak ada perselisihan yang sedahsyat semacam ini. Tapi Rasulullah sudah memberitakan bakal terjadi. Dan ini dikatakan kepada sahabat. Artinya di masa sahabat akan ada perselisihan yang banyak. Apa solusi yang Rasul berikan kepada umat ini ketika muncul banyak perselisihan? Apakah hendaknya kalian saling bersatu, melupakan perbedaan, cari titik kesamaan? Kita bisa bantu-membantu dalam yang kita sepakati. Dalam perkara yang berbeda kita saling memaafkan. Apakah demikian cara yang diajarkan Rasul SAW? Kata beliau tidak. Beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk. Ini solusi yang pertama. Setiap yang berselisih merujuk kepada sunnah Rasul. Kalau memang tidak cocok, tinggalkan apa yang tidak cocok dengan sunnah Rasul. Pegang sunnah Rasul. Pasti semuanya akan bersatu di atas dasar yang hak, di atas Alkitab wa sunnah. Mesti. Kalau semua yang berselisih kembali kepada sunnah Rasul, mesti bersatu. Ini solusi yang pertama. Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham. Yakni selain dipegang dengan kuat, gigit dengan gigi geraham. Tambah kuat lagi. Mengisyaratkan bahwa memang berpegang sunnah itu bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang memegangi bara api. Memegangi sunnah, kebenaran, seperti memegangi bara api. Betapa beratnya, kalau dilepas itu kebenaran, ya, kalau dipegang panas, berat. Memegang bara api, itu gambarannya berpegang sunnah di akhir zaman. Maka wajar orang yang istiqomah di atas manhaj salaf, di atas sunnah Rasul, kadang mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan permusuhan kadang. Rasul sudah memberitakan. Kata beliau dalam hadis ini, adu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Yang kuat memegang sunnah. Karena banyak goda-goda yang membuat orang itu mudah melepaskan sunnah. Banyak fitnah-fitnah Subhat-subhat yang buat orang itu mudah terlepas pegangannya kepada sunnah. Ditambah lagi banyak da'i-da'i yang kata Rasulullah disebut dengan du'atun ila abwabi jahanam. Da'i-da'i yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam. Banyak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka kepada kami. Seperti apa sih da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahanam? Kata beliau, hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Mereka itu dari kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ini da'i mengajak kepada pintu neraka jahanam. Dari kulit kita, yakni dari golongan kita, umat Islam. Dari kalangan umat Islam. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita. Entah dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dengannya orang memahami itu adalah bahasa dari Alkitab, bahasa dari As-Sunnah. Ini fasih bahasanya. Artinya punya ilmu. Da'i-da'i itu punya ilmu. Tetapi kok mengajak kepada pintu jahanam, kata Rasulullah. Nah ini. Keadaan yang paling berbahaya. Orang yang mengajak kepada setan itu punya ilmu. Ini yang paling berbahaya. Kalau yang mengajak itu orang yang bodoh, tidak berilmu, gampang sekali dibantah. Dipatahkan argumennya. Tapi ini orang punya ilmu. Da'i-da'i kepada neraka jahanam. Maka Rasulullah, Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian. Ini solusi yang kedua. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam jihad, ataupun dalam semua aspek agama. Kalau itu perkara baru, jauhi. Dalam perkara agama, jangan gebiah uyah, pukul rata, semua perkara baru. Orang kalau membantah, masa pesawat kemudian dikatakan bid'ah, masa makan pakai sendok dikatakan bid'ah. Bukan itu yang dimaksud perkara baru dalam agama. Tadi contoh, perkara dalam agama, dalam akidah misalnya memahami bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Ini contoh pemahaman baru. Maka kata Rasulullah sebagai solusi dari perselisihan yang banyak tadi yang kedua adalah jauhi setiap perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap perkara baru itu sesat, namanya bid'ah. Kalau itu perkara baru yang enggak pernah ada dalam tuntunan sunnah Rasul, enggak pernah ada dalam paham para sahabat salaful ummah, itu semuanya sesat. Kullu bid'atin dolalah, kata Rasulullah. Nah, mungkin akan ada yang mengatakan, kan ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu bagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah, kata mereka. Nah, maka setiap perselisihan, ada ulama yang mengatakan seperti sabda Rasul, semua bid'ah itu sesat. Ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Satu mahmudah, satu madmumah. Perselisihan para ulama. Apa solusinya? Kembalikan kepada sunnah Rasul. Apa kata Rasul? Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah sesat. Selesai memutusi perselisihan. Harus. Keputusan Allah dan Rasulnya harus memutusi perselisihan yang terjadi di antara kaum mukminin. Kata Allah, "Makana li mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khayratu min amrihim." Tidak pantas bagi orang mukmin, bagi orang mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutus suatu perkara, kemudian dia masih punya pilihan yang lain. Tidak terima dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Tidak pantas itu bagi orang mukmin, orang mukminah. Bahkan dikatakan tidak beriman. Kala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajar bainahum. Walajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu Rasul sebagai hakim yang memutus perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka keberatan kepada putusanmu. Wa yusallimu taslima, dan tunduk patuh sepenuhnya. Itu baru dikatakan beriman. Anggap ada perselisihan. Bahwa ada yang menyatakan bid'ah itu semuanya sesat. Ada yang menyatakan bid'ah itu sebagiannya terpuji atau baik. Ini berselisih. Apa putusannya? Putusannya adalah sunnah Rasulullah. Kullu bid'atin dolalah. Selesai. Harus tunduk pada putusan Rasul. Harus tunduk pada putusan Rasul. Maka ini solusi kedua. Agar umat selamat dari yang namanya perselisihan atau perpecahan adalah meninggalkan bid'ah. Baik itu bid'ah dalam akidah yang paling pokok, yang dikatakan orangnya itu menyimpang atau sesat, atau bid'ah dalam perkara ibadah, atau muamalah, atau jihad, atau dakwah, atau yang lainnya. Maka tinggalkan. Rasul telah memutusi. Tinggalkan bid'ah. Agar tidak terjadi dalam perselisihan. Selama orang itu memunculkan bid'ah-bid'ah, otomatis akan muncul perselisihan. Karena bid'ah itu dimunculkan berdasarkan pendapat masing-masing. Yang ini berpendapat A, yang ini berpendapat B, yang itu berpendapat C. Otomatis muncul perselisihan selama ada bid'ah. Tetapi ketika orang itu semuanya merujuk pada satu rujukan yang namanya sunnah, tidak ada perpecahan, semuanya sama. Kalau tuh ada perselisihan di dalam sunnah, karena memang Rasul mencontohkan ada perbedaan-perbedaan dalam sunnah. Perbedaan variasi amalan. Memang contoh dari Rasul, misalnya doa iftitah bermacam-macam modelnya dari Rasulullah semuanya. Contoh juga bacaan tasahud, macam-macam modelnya. Semuanya dari Rasulullah. Paling cuma itu yang muncul. Dan itu bukan dikatakan perpecahan. Perselisihan yang dianjurkan yang sifatnya variasi amalan yang tetap semuanya mencontoh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua solusi yang diajarkan Rasul ketika beliau memberitakan bakal timbul musibah besar yang disebut dengan perselisihan atau perpecahan. Pertama, pegang teguh sunnah Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, tinggalkan bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizhullah, fata'ammal ma'iyah. Barakallahu fik. Ma fi hadzal hadis al-jami' min al-fawaid al-mudhirati lima alimi hadzal manhaj salafi. Maka mari kita perhatikan bersama, semoga Allah memberkahi kalian. Apa yang terkandung dalam hadis yang jami' yang menghimpun ini, yang berupa faedah-faedah yang menampakkan karakteristik manhaj salafi ini. Kita perhatikan apa yang terkandung di sini. Yang pertama, fafihi alwasiatu bittaqwallah azza wa jalla. Yang pertama dalam hadis ini disebutkan wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa fi inqadhiha tahqiqun lil ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Dengan merealisasikan atau melaksanakan wasiat takwa ini akan terwujud penghambaan kepada Allah secara sempurna dengan takwa. Karena takwa itu yang paling tinggi derajatnya adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Mengimani Allah dengan segala yang wajib kita imani tentang Allah Taala, baik itu rububiyahnya ataukah uluhiyahnya, ataukah nama-nama dan sifatnya. Wajib kita imani. Takwa yang paling tinggi kaitannya dengan tauhid dan iman. Maka dengan melaksanakan wasiat takwa ini akan terwujud penghambaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ini karakteristik yang pertama tadi. Wa fi al-wasiyah wal amru bil zumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis ini terkandung wasiat dan perintah untuk menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap berpegang teguh dengannya. Wa fi inqadhiha tahqiqun tahqiqu tajridil ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakan wasiat dan perintah ini akan terwujud pemurnian ittiba, pemurnian dalam kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terwujud dengan kita melaksanakan perintah untuk menetapi sunnah apapun keadaannya, tetapi sunnah. Ini akan menjadikan seorang itu benar-benar memurnikan Rasul sendirian dalam ittiba. Tidak mengikuti yang lain kecuali kalau yang lain itu cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Wa fihi al-wasiatu wal amru bi luzumi sunnatil khulafai rasyidin. Yang ketiga dalam hadis ini terkandung wasiat dan perintah untuk menetapi sunnah para khalifah rasyidin, para sahabat yang dikepalai oleh para khalifah rasyidin. Wa fi inqadi dzalika tahqiqun liluzumi fahmi salafis salih radhiyallahu ajmain kama marra. Dengan melaksanakan wasiat dan perintah untuk menetapi sunnah para khalifah ini terkandung pewujudan menetapi pemahaman salafus soleh. Karena para sahabat adalah salafnya umat ini. Sehingga dalam wasiat yang keempat ini, ketiga ini, agar kita menetapi pemahaman para salafus soleh dalam memahami agama ini. Wa fi at-tahdzir minal bid'ah, yang kelima dalam hadis ini terkandung tahdzir, peringatan keras agar kita menjauhi bid'ah. Agar kita menjauhi bid'ah dalam perkara apapun yang itu dalam perkara agama. Wa fi inqadhihi tahqiqu tahdzir minal bid'ah wal hadari minha wa min ahliha. Dengan melaksanakan wasiat yang kelima ini, yang keempat ini, akan terwujud sikap menjauhi bid'ah dan hati-hati darinya, serta hati-hati dari ahli bid'ah, pelakunya atau penyerunya. Dan menjadi kita memperingatkan umat agar tidak terjatuh dari bid'ah dan tidak terbawa oleh pemikiran pelakunya atau penyerunya, dengan melaksanakan wasiat yang keempat ini. Wa fihi aidun anna man lazima sunnata bi fahmi salafi haqqaqal wasatiyata syar'iyyata wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafa wa kana alal wasati bainatur fainakidin. Juga dalam hadis ini terkandung bahwa siapa menetapi sunnah Rasul dengan pemahaman salafus soleh, maka dia akan mewujudkan sikap tengah yang disyariatkan, sikap adil pertengahan yang disyariatkan, dan yang terwujud juga adalah hakikat antara sikap hulu ekstrim dan sikap lembek akan ada di pertengahan dengan menetapi sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Pertengahan antara dua kubu, yang satu ekstrim, yang satu lembek. Wa fi aidan atahdziru minal furqati wal ihtilafil madhmum. Juga dalam hadis ini terkandung wasiat atau terkandung peringatan dari perpecahan dan perselisihan yang tercela. Perpecahan dan perselisihan yang menimbulkan saling membelakangi. Perpecahan yang diakibatkan karena perbedaan akidah akan selamat dengan menetapi hadis ini, melaksanakan wasiat dalam hadis ini. Adapun perselisihan yang tidak tercela, perselisihan yang tadi kita sebutkan contoh dalam masalah sholat, yang memang semuanya datang dari Rasulullah, ada contohnya Rasulullah yang beda-beda, maka tidak tercela. Rasulullah kadang demikian, kadang demikian. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa sayyarah tilafan katsira. Faman lazima aminal ihtilafal katsira. Karena Rasul mengatakan yang hidup meninggalku bakal melihat banyak perselisihan. Maka siapa yang menetapi wasiat untuk menetapi sunnah meninggalkan bid'ah, dia akan selamat dari perselisihan tersebut. Wa hadha at-tawjihun nabawiyyu yatadhammanu nassan wastimbathan. Ini merupakan pengarahan Nabi, pengarahan langsung dari Nabi yang terkandung di dalamnya nas, yakni secara tersurat jelas, wastimbathan maupun istimbat secara kesimpulan atau tersirat dari arah Nabi tadi, yaitu al-amra bil istima wal i'tilaf bil haqi wa alal haqi walil haqi. Tersurat maupun tersirat terkandung di situ perintah untuk bersatu, untuk bersama dengan cara yang hak yang tadi telah kita sebutkan, wa alal haq dengan dasar al-haq kebenaran, walil haqi dan karena al-haq, karena mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka bersatu otomatis. Sehingga persatuan, karena perintah Allah kita ikuti. Caranya datang dari Allah dan Rasulnya, caranya sudah diajarkan cara bersatu. Dasarnya juga datang dari Allah dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini dasarnya. Berpegang teguhlah kalian jami'an secara bersama. Bi khablilah dengan tali dari Allah, tali agama Allah, ketauhidan, akidah yang lurus. Wala tafarraku dan jangan bercerai-berai. Sehingga di atas al-haq dengan cara hak dan karena perintah al-haq. Li qaulihi wa alaikum bisunnati ila adzu alaiha bin nawajid. Dasarnya sabda Rasul dalam hadis tadi, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku, sampai kata beliau, gigitlah dengan gigi raham. Wa minal ma'lum al-bayyin anahu la yumkinu tatbiku hadhil ma'ani wa dhuhuri hadhihi shimat ila bil ilmi syar'in nafi. Dan telah maklum, telah kita fahami, kita sadari bahwa tidak mungkin kita bisa mewujudkan makna-makna yang terkandung dalam hadis ini tadi, tidak mungkin kita mewujudkan atau menampakkan karakteristik ciri-ciri dakwah salaf ini kecuali dengan ilmu nafi, ilmu syar'i yang nafi. Artinya untuk kita mengikuti manhaj salaf, mengamalkannya, menampakkannya, bahkan sampai mendakwahkannya, tidak bisa kecuali harus dengan ilmu. Maka otomatis yang namanya manhaj salaf itu mesti orang yang paling semangat kepada ilmu. Berkata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, sebagian dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasirun fi nau'ain fil ilmin nafi wal amali shalih. Kebaikan, kebahagiaan, kesolehan, kesempurnaan hanya terbatas pada dua hal, yaitu ilmu nafi dan amal soleh. Ilmu nafi dan amal soleh. Ilmu nafi yang membuahkan akidah yang lurus, membuahkan niat yang ikhlas, membuahkan hati yang suci, membuahkan ibadah yang benar dan ikhlas kepada Allah membuahkan akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia, adab yang sopan dan santun. Ilmu nafi yang demikian membuahkan amal soleh. Itu kebaikan. Sehingga mensalaf itu bukan hanya belajar dok, belajar harus, tapi buahnya juga diupayakan. Setelah mempelajari akidah, maka diyakini dengan keyakinan yang mantap. Setelah mempelajari tata cara ibadah, diamalkan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Setelah mempelajari bagaimana berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik, bersopan santun yang baik dalam Islam, diamalkan, diterapkan. Ini manasalaf. Maka akan membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan, membuahkan saling cinta, membuahkan bahkan dakwah salaf akan diterima walaupun oleh orang yang membencinya awalnya, oleh orang yang memusuhinya sebelumnya, akan diterima dengan sebab apa? Pengamalan ilmu tadi. Ibadah disesuaikan dengan ilmu. Akhlak, adab sopan santun disesuaikan dengan tuntunan ilmu. Bagaimana kita berakhlak? Bagaimana bersopan santun? Bagaimana bertutur kata yang baik? Orang akan menilai bahwa dakwah salaf itu sebaik itu ternyata. Maka orang akan mudah tertarik. Bukan dengan ilmu, ilmu, ilmu tanpa pengamalan. Ilmunya terus dipelajari, tapi pengamalannya tidak. Tidak nampak kebaikannya. Hanya nampak pakaiannya saja. Tidak membuahkan kebaikan yang sempurna. Maka semangat kita untuk belajar ilmu dan mengamalkannya terus akan membuahkan biidznillah kebaikan-kebaikan dalam dakwah ini. Dan kita berharap termasuk di antara orang yang telah memberikan peran andil yang baik bagi dakwah ini dengan kita mengamalkan ilmu yang kita amalkan, mencontohkan bagi orang lain. Mungkin itu yang kita bisa baca pada sore hari ini. Jika ada benarnya alhamdulillah, minallahi taufiq wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun darinya. Wallahu taala al-muswab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.